Bayangkan seketika kau mati, siksa dan nikmat kubur menanti. Hanya diiringi ramainya tangisan, tak ada tempat untuk kembali, hanya bayangkan bila nafas berhenti, semua harta dunia tak berarti. Hanya ditemani dosa dan pahalamu, maka bahagia atau celaka dan nikmat kubur menanti. Hanya diiringi ramainya tangisan, tak ada tempat untuk kembali, hanya Allah. Yeah.